Kau patuh pada raja. tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku. Aku mencari janji sisa kian mendera.

manusiawi dengan cinta sebagai rahmatnya agar dapat hidup.

batang.